Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran ke-14 ini kita akan mempelajari keterangan kedua yang wajib mansub, yaitu dorof. Dorof terbagi menjadi dua. Dorof zaman atau keterangan waktu, dorof makan, keterangan tempat. Dorof zaman adalah keterangan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya sebuah kegiatan. Misalnya kalau kita berkata, sa'adhabu ilal maktabati. Saya akan pergi ke perpustakaan. Kalimat ini sudah sempurna, karena fi'il sudah ada fa'ilnya. Dan juga sudah dijelaskan kemana tujuan perginya. Namun, kita belum menyebutkan waktunya. Terkadang, kita perlu menyebutkan waktunya agar yang diajak bicara dapat memahami. Misalnya, kita tambahkan keterangan, sa'adhabu ilal maktabati ghadan. Saya akan pergi ke perpustakaan besok. Atau kita katakan, sa'adhabu ilal maktabati yaumal ahadi. Saya akan pergi ke perpustakaan hari Ahad. Dengan menambahkan keterangan waktu ini, menjadi jelaslah waktu yang dimaksud. Dalam bahasa Arab, semua kata yang mengandung makna waktu, seperti hari, minggu, bulan, tahun, kemarin, sekarang, besok, dan sebagainya, bisa menjadi dzaraf zaman dengan syarat ia dibaca mansub. Berikut beberapa contoh kata yang bisa menjadi dzaraf zaman. Al-yauma, di hari ini. Adhabu ilal maktabatil kabirotil yauma. Al-laylata, di malam hari. Tusafiru Fatimatu laylatal ahadi. Ghudwatan, di pagi hari. Amshi ma'a zaujatil jamilati ghudwatan. Bukrotan, di pagi hari. Dahabal ummalun nushata'u bukrotan. Saharon, di waktu sahur. Istayqadha imamul masjidi saharan. Ghadan, besok. Tabda'ud dirasatu ghadan. Atamatan, di waktu malam. Ta'asya mahmudun atamatan. Sobahan, di waktu subuh. Yadhabul ummalu ilal masna'i sobahan. Masa'an, di sore hari. Yarji'ut tullabu masa'an. Abadan, selamanya. Uhibbuki abadan. Amadan, besok-besok. Adhabu ila baitika amadan. Hinan, suatu ketika. Adhabu ila baitika hinan. Qabla, sebelum. Tasahharas sha'imuna qabla tulu'il fajri. Ba'da, setelah. Ighsil faka ba'dal akli. Selanjutnya kita akan membahas dorof makan, keterangan tempat. Dorof makan kita gunakan ketika kita perlu menjelaskan tempat. Misalnya ketika kita berkata, baiti qoribun min jami'atil azhari. Rumahku dekat dari Universitas Al-Azhar. Mungkin ada yang ingin tahu lokasinya yang lebih spesifik. Kemudian kita berkata, baiti wara'a jami'atil azhari. Rumahku di belakang Universitas Al-Azhar. Berikut contoh kata yang bisa digunakan sebagai dorof makan. Amama, di depan. Qama Zaidun amamal masjidi. Khalfa, di belakang. Shallal muslimuna khalfal imami. Quddama, di hadapan. Sirtu quddama Aisyata. Waro'a, di belakang. Sirtu waro'a Bakrin. Fauqa, di atas. Ra'aitu ta'ira fawqa syajarati. Tahta, di bawah. Nimtu tahta syajarati. Inda, di sisi. Farihtu indaka. Ma'a, bersama. Rakiba aliyun al-farosa ma'a mahmudin. Iza'a, hida'a, tilqa'a, di depan. Jalastu iza'a al-babi. Thamma, di sana. Undur. Zaidan thamma. Huna, di sini. Askunu huna. Tanbih, catatan penting. Bila setelah dorof, baik dorof makan maupun dorof zaman, terdapat isim, maka ia dihukumi majrur, karena menjadi mudhof ilaih. Contohnya, qama Zaidun amamal masjidi, dan tusafiru Fatimatu laylatal ahadi. Maka kata al-masjidi dan al-ahadi, majrur, dikarenakan menjadi mudhof ilaih. Bila kata yang bisa menjadi dorof tidak diniatkan sebagai keterangan, maka tidak menjadi dorof yang wajib mansub. Misalnya, yaumul jumu'ati, yaumul utlati. Kata yauma di sini menjadi kata biasa, di mana dalam contoh ini yang pertama menjadi mubtada dan kedua menjadi khobar yang sama-sama marfu. Berikut contoh-contoh dorof zaman dan makan dalam Al-Quran. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ Al-An'am ayat 18. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ Surat Fussilat ayat 29. Zuyyina lilladzina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat Al-Baqarah ayat 212. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا سورة نوح آيات 5 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين سورة البقرة آيات 95 Demikian dars yang ke-14. Semoga bermanfaat.